9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insyaallah kembali kita hadir lagi di acara mingguan Anas Radio yang live disiarkan secara streaming melalui radio internet www.anasradio.com. Insyaallah kita kembali lagi di acara yang sepertinya antum sekalian telah menunggunya beberapa jam yang lalu. Antum sudah tidak sabar ingin mendengar apalagi ide dan kreativitas yang akan timbul setelah mendengarkan acara ini, insyaallah ta'ala. Di pagi hari ini, kami informasikan bahwa moderator atau MC yang biasa memandu, Al-Akh Kanda Rama Bijaksana, beliau berhalangan hadir. Dan kembali kami gantikan beliau untuk beberapa waktu saja, insyaallah. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dalam kondisi baik-baik saja di tempatnya berada. Para pendengar Anas Radio, dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan di Rabu hari ini 1 Zulhijjah 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2012. Insyaallah ini hari pertama para pendengar Anas Radio, hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka kami menyampaikan untuk diri kami dan untuk para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, maka ayo kita bersegera dalam dan bersemangat dalam mengerjakan amal-amal ibadah sholih. Karena apa? Karena ada keutamaan di tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Yang kata para ulama, 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang utama. Di Ramadan itu adalah malam-malam yang utama. Maka ayo kita bersegera untuk bersemangat di hari ini, insyaallah ta'ala. Para pendengar Anas Radio, di pagi hari ini, tema yang dipersembahkan oleh Bang Andri Masa kita tidak kalah uniknya dengan tema-tema di kesempatan yang lalu. Mungkin ada tema kontroversi pada kesempatan kali ini, di mana Bang Andri Masa akan mengupas satu tema yang berjudul anti marketing. Baik, kita sapa terlebih dahulu Bang Andri Masa. Assalamualaikum Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Kang Angga di sana? Alhamdulillah, kami di wilayah Jember mendung sepoi-sepoi malam ini. Ya. Temanya anti marketing. Iya. Boleh saya bilang tema apa lagi yang lebih kontroversi dari tema ini, Bang Andri? Siap, iya. Yeah. Bisa ya. Dari pertemuan sampai pertemuan terakhir kemarin selalu kita berumur, ayo terapkan marketing, terapkan pemasaran yang baik, terapkan permasalahan yang luar biasa. Di tema kesempatan kali ini, pas anti marketing. Apa yang tidak kontroversi dari ini, Bang? Silakan dijelaskan, Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar para pendengar Anas Radio di seluruh Indonesia? Kita berjumpa kembali di hari Rabu seperti biasa. Nah, pertemuan kali ini Masya Allah ya, kita ingin share bersama tentang mungkin sebuah konsep yang nampaknya baru, padahal ini adalah sebuah konsep yang sudah muncul beberapa tahun yang lalu. Yang muncul beberapa tahun yang lalu. Karena kita pernah bahas di awal-awal tahun ini di Bincang Usaha Mandiri, di mana kalau kita ingin menjadi entrepreneur, itu kan entrepreneur itu ya enggak? Ya, kunci dari pergerakannya adalah dipengaruhi oleh otak yang menentukan. Itu dari otak kiri. Kalau otak kiri itu otak isinya mengandung keras ya? Iya. Sesuatunya berjalan linear, ya enggak? Berjalan logik, ya enggak? Berjalan sesuai teori, ya. Nah, dan hal-hal yang sifatnya kepastian. Tetapi kita memiliki otak kanan, yang disebut para entrepreneur, otak kanan inilah yang sebenarnya harus sangat dominan, ya enggak? Di seseorang yang ingin menjadi seorang pengusaha. Maka, otak kanan ini adalah otak yang sifatnya kreatif. Jadi tiga, ya, sifatnya visual, sifatnya kreatif, dan sifatnya imajinatif. Dan dia mengandung hal-hal yang tidak pasti. Menyukai ketidakpastian. Makanya kita lihat, ketika ada pakar-pakar marketing membuat teori-teori marketing, subhanallah, ada tulisan, itu sebenarnya tulisan sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Itu di bulan Oktober, cetakan pertamanya. Ada seorang penulis yang luar biasa. Ini, beliau mengatakan, otak kanan itu otak yang melazimkan sesuatu yang tidak biasa. Beliau membuat buku yang namanya Anti Marketing. Jadi ini sudah 8 tahun yang lalu. Ya, namun selama 8 tahun ini kadang-kadang ada juga yang menggunakannya, ada yang tidak menggunakannya. Tetapi dulu di awal 2004, ya, buku Anti Marketing ini sempat heboh di negeri kita. Dan banyak digunakan oleh berbagai kaum muslimin dalam mempraktekkan bisnisnya. Jadi disebutkan oleh penulisnya yang bernama Kavi Kurnia, buku anti marketing ini, Kang Angga Abu Zura ya. Jadi sebenarnya beliau ini ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kata beliau, jurus-jurus marketing ngawur katanya begitu. Ala Kavi Kurnia. Jadi membuat sesuatu yang berbeda, tidak harus yang namanya kita menjual sebuah barang itu, menjual barang dan jasa itu, kita menyesuaikan dengan teori-teori pemasaran. Apakah harus menyerang pasar? Yang harus ada konsep kemarin kita mind share-nya, market share-nya, dan heart share-nya, tidak perlu. Ya. Jadi kita coba dengan yang namanya pemasaran-pemasaran yang tidak lazim katanya. Bahkan dengan istilah-istilah yang tidak lazim. Makanya di bukunya itu, kalau misalnya ada yang membaca, para pendengar Anas Radio, ada istilah-istilah yang aneh. Misalnya kata beliau ada jurus pendekar tangan kosong. Apalagi itu? Yang ada lagi pemasaran namanya anti radar. Jadi dia buat hal-hal yang berbeda-beda, yang tidak lazim. Bahkan ada istilahnya namanya itu teknik kamikaze katanya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi teknik marketing dengan cara membunuh diri. Bagaimana itu? Ini kan membuat kita penasaran. Teknik-teknik seperti inilah yang beliau istilahkan dengan anti marketing, yang memang itu tidak pernah dibahas. Caranya memang luar biasa. Cara yang luar biasa yang tidak lazim dipakai oleh perusahaan-perusahaan di bidang pemasaran, atau juga perusahaan-perusahaan yang memasarkan produknya. Dan memang terbukti ada beberapa di antaranya yang memang berhasil memasarkan dengan cara yang tidak biasa. Subhanallah. Baru-baru ini kita kemarin alhamdulillahirrabbilalamin, ibu kota negara sudah punya gubernur yang baru ya. Amirul Mukminin yang baru, Amir Muslim yang baru, yang bernama Bapak Joko Widodo. Dan beliau juga itu menyebutkan kita lihat di berbagai media massa, beliau berkata, menggunakan konsep anti-marketing, kata beliau. Apa itu anti-marketing? Jadi beliau mengatakan, saya ingin lebih mendekati, memasarkan diri dengan cara berkunjung ke kampung-kampung, ke masyarakat-masyarakat, tanpa harus menggunakan survei-survei marketing, tanpa harus menggunakan media-media luar ruang dalam memasarkan diri saya, begitu kata beliau. Dan beliau menyebutnya, ini Bang Andri tulis ya, kalau para pendengar Anas Radio lihat, beliau mempopulerkan ini di hari terakhir, di hari Ahad, ketika beliau berkunjung di Pasar Petak 9 di Jakarta. Beliau menyebut, saya menggunakan konsep yang disebut dengan anti-marketing. Ini luar biasanya, subhanallah, konsep anti-marketing ini sekarang bermunculan kembali. Dan ini bisa kita gunakan, para pendengar Anas Radio, cara-cara yang tidak biasa, yang memang seperti tidak sesuai dengan teori konsep marketing, tapi terbukti itu berhasil di lapangan. Begitu, Al-Ah Abu Zur'ah Angga saudaraku, sebagai mukadimah dari Bang Andri, nanti kita bisa lakukan banyak share dan dialog. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan Bang Andri atas penjelasan di awal ini. Para pendengar Anas Radio, silakan tanyakan tentang anti marketing ini atau ada pertanyaan di pertemuan yang lalu yang masih mengganjal untuk memulai bisnis atau menjalankan bisnis yang ada ini. Silakan antum tanyakan. Bisa melalui Yahoo Messenger kami di alamat Anas Radio atau di chat box yang dapat di website www.anasradio.com. Silakan. Bang Andri Matsa, ini ada pertanyaan dari kami. Bang, apa produk-produk yang bisa diterapkan anti-marketing, Bang? Apakah hanya tadi dicocokkan dalam satu proses pemilihan kepala daerah atau apa? Ada produk-produk lain yang bisa diterapkan anti-marketing, Bang? Silakan, Bang. Baik. Ya, jadi siapapun yang bertanya ini ya, semoga Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga. Jadi sebenarnya produk ini boleh produk apa saja, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi anti marketing ini adalah kalau bahasa kita bagaimana caranya, metode menjualnya. Jadi bisa mulai dari barang-barang sekecil apapun seperti jarum, ya enggak, korek api atau yang semisalnya, sampai produk-produk yang besar, ya enggak, produk-produk pabrikan, ya enggak. Yang sangat besar dalam skala penjualan. Jadi tidak jadi masalah. Tapi bagaimana cara menjualnya ini? Nah, bagaimana ide-ide menjual sesuatu? Nah, ini yang disebut sebenarnya dengan anti marketing. Jadi mengesankan kepada orang bahwa produk ini, nah, apa namanya, punya nilai jual. Nah, misalnya Bang Andri ambil contoh. Nah, ini pernah terjadi sebuah produk nih, ya enggak. Jadi produk ini mungkin kita sebutkan aja ya, nama produknya. Mungkin pada para pendengar Anas Radio sudah mengenalnya. Produk ini misalnya Bang Andri bercontoh produk-produk ini, Kerating Deng misalnya. Nah, dulu apa namanya? Tim pemasarannya itu membuat suatu strategi anti marketing. Jadi caranya mereka, ya enggak? Kan biasanya kalau kita menjual produk itu ada kemasan. Nah, ternyata beliau, ya enggak? Nah, beliau ya. Ini perusahaan Kerating Deng ini itu menjual apa produknya ini, produk minuman ini dengan membuang kemasan produknya. Nah, di cara pemasaran seperti ini ada kesan seolah-olah produknya ini, ya enggak, masya Allah, ya enggak, menurut perusahaan mereka ingin menampilkan kesan bahwa produk ini amat digandrungi, ya enggak, amat disukai oleh banyak orang. Jadi tidak perlu pakai kemasan, cukup dengan botolnya saja, ya enggak. Nah, apa namanya, masyarakat konsumen akan mengenal produk kami. Nah, ini kan cara yang luar biasa, cara yang tidak biasa. Biasanya orang pakai kemasan, ada namanya, ada logonya. Ini kemasannya dibuang, ya, kemasannya dibuang dan ya subhanallah ya terjadi, ya enggak. Akhirnya sukses di lapangan. Ya ini apa namanya? Bukan hanya terjadi sama satu produk dan diikuti oleh produk-produk yang lain. Jadi cara berpikirnya itu cara yang berbeda. Jadi kalau bahasa kita out of box, di luar dari mindset pemasaran. Begitu kira-kira Kang Angga Abu Zur'a. Barakallahu fikum. Ini Bang, ada pertanyaan dari Arfi di Medan nih Bang. Tulang Andri mau tanya, apa anti marketing mutlak tanpa strategi marketing sama sekali atau bagaimana? Karena kami selalu lihat bahwa orang-orang yang menerapkan anti marketing pada akhirnya mereka juga melakukan strategi marketing dalam menjual produk mereka. Silakan Bang Andri. Iya. Luar biasa, pertanyaan bagus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bang Andri, Abu Umar tetap berpegang pada apa yang sudah saya sampaikan ya. Ya enggak? Jadi teori apapun, rencana apapun, ya enggak? Nah, pasti ada persiapan sebelumnya. Karena kaidah yang Bang Andri sebutkan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ya, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Dan saya tidak pernah berubah pada konsep ini, pada kaidah ini. Iya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi orang yang berpikir luar biasa, aneh, ya enggak, sedikit ekstrim atau sangat ekstrim dalam penjualan, ya enggak, dalam hal-hal yang sifatnya memasarkan, menjual produk ini, pasti dia sudah mempertimbangkan sebelumnya, ya enggak. Jadi tidak, kalau bahasa kita, tidak mati konyol. Dalam istilah entrepreneur itu calculated risk. Jadi resiko yang sebenarnya dia sudah hitung. Ya, sebenarnya dia sudah hitung. Ya terbukti yang membuat konsep ini pun ya namanya Bapak Kavi Kurnia ini, dia sudah menyusun ini bertahun-tahun membuat buku ini, kan ini buktinya apa yang dia tuliskan itu dia sudah persiapkan sebelumnya. Tidak mungkin dia merencanakan kegagalan, tapi dia Masya Allah merencanakan kesuksesan. Begitu kira-kira jawaban dari Bang Andri Abu Umar ya. Jadi tetap kita harus mempersiapkannya. Harus mempersiapkannya. Hanya memang tidak harus selalu, ini dia. Jadi kaidahnya itu tidak mengikuti teori-teori pemasaran yang memang sudah ada. Yang sudah ada itu yang diajarkan mungkin di kampus-kampus pemasaran, di jurusan-jurusan pemasaran, atau di kuliah-kuliah pemasaran, atau di buku-buku pemasaran. Begitu maksudnya. Jadi kita mencari cara yang berbeda, penamaan yang berbeda, ya enggak? Yang membuat audien kita, konsumen kita, customer kita itu tertarik dengan cara kita menjual produk tersebut. Itu maksudnya yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Ya, Kang Angga. Baik, jazakallahu khairan Bang Ari. Ini Bang, ada pertanyaan nih Bang. Menarik juga pertanyaannya nih. Dari kru Anas Radio di Jakarta, tepatnya di Pasar Minggu, di Studio Anas. Bang Andri, kita melihat produk-produk, maaf, rokok itu tidak, itu cara menjual produknya dengan iklan-iklan di TV atau billboard tanpa harus memperlihatkan orang lagi merokok. Malah kadang-kadang mereka iklan pakai jargon-jargon atau iklan yang di luar rokok. Apakah ini bisa diasumsikan sebagai anti-marketing, Bang Andri? Silakan, Bang. Ya, jadi bagus ya pertanyaan dari tim Anas Radio. Dari segi konsepnya bisa. Dari segi konsepnya. Nah, kalau dari segi tools marketingnya, mungkin dia tetap menggunakan teori marketing. Jadi kita lihat para, ini kita analisa saja ya. Jadi kita kan, apa namanya, kita bisa belajar dari cara, metode marketing banyak perusahaan sebenarnya. Coba kita lihat perusahaan-perusahaan iklan ya enggak, rokok ini ya enggak, bagaimana mereka begitu dahsyatnya ya enggak, menyampaikan produk yang seperti ini tanpa menampilkan, tanpa mewujudkan, tanpa memvisualkan produknya itu sendiri ya enggak, rokoknya itu sendiri. Tetapi kita lihat mereka memunculkan jargon-jargon yang unik. Ya, bisa kita analisa, dan memang itu disebut dengan anti marketing. Jadi mencari ya konsep-konsep yang tidak lazim ya enggak. Ada misalnya apa konsep, bisa kita lihat salah satunya ada tulisan kan di media luar ruang, adanya tulisan ada seorang ya enggak, anak manusia yang lagi memeluk matahari. Nah, lagi memeluk matahari kan. Nah, maka ditulisnya so akrab katanya begitu. Nah, ini kan ini kesan-kesan yang ingin disampaikan kepada ya, audien-audien, kepada apa namanya, para calon customer dari si produk tersebut. Ya enggak. Jadi kalau kita menggunakan produk itu, ya enggak, akan terasa akrab. Jadi nilai keakrabannya, ya enggak, yang ingin ditonjolkan. Nah, ternyata betul-betul orang yang ingin mencari keakraban masuk, ya enggak. Ada lagi jargon di produknya yang sama di yang lain. Ya enggak. Katanya enggak ada lo enggak rame. Enggak ada lo enggak rame. Ini kan luar biasa. Jadi bisa kita pakai di produk-produk kita sesuatu hal yang ya sifatnya ya apa namanya sangat menarik. Mungkin bahasanya yang harus kita ya, apa namanya, kita sederhanakan dan kita buat jauh lebih menarik untuk produk kita. Misalnya begitu, ya enggak? Jadi apakah Bang Andri ada yang bertanya misalnya apakah ini bisa digunakan untuk produk-produk mikro atau produk kecil, usaha kecil seperti gerobak? Bisa saja. Kita misalnya bikin usaha batagor, kita tulis Batagor Pak Joko tulisannya, ya enggak? Ya, enggak ada batagor ini enggak rame, kan begitu. Ini kan sama saja, ini contoh-contoh dari konsep anti marketing dalam pemasaran. Begitu kira-kira yang bertanya Al-Ahabu Zurah. Kelar Bang Andri, ini kata-kata Bang Andri banyak inspirasi baru buat kami nih. Siap. Batagor Pak Joko enggak rame Bang Andri ya. Boleh juga tuh. Baik Bang Andri. Ada pertanyaan lagi Bang Andri, dari hamba Allah di Jakarta. Bang Andri Matsa, langsung saja, apa bisa anti marketing diterapkan dalam bisnis travel? Silakan Bang Andri. Alhamdulillah, amin. Baik ya, tadi saya sudah mengatakan di awal ya. Jadi cara anti marketing ini, metode anti marketing ini bisa digunakan pada seluruh yang jenis bisnis, baik dia barang maupun jasa, termasuk bisnis jasa seperti tour dan travel, ya enggak, seperti tour dan travel. Karena yang sebenarnya yang ingin ditonjolkan pada ya, anti marketing ini bukan pada produknya, tapi dengan cara produk. Yaitu Muslim Radio. Coba caranya para pendengar Muslim Radio, siapapun yang memiliki bisnis kaum muslimin dimanapun kita berada. Nah, coba para pendengar Anas Radio ambil sebuah kertas. Nah, kalau misalnya boleh ya ikut pelatihan di dunia maya dengan Bang Andri, ya masing-masing kita ambil sebuah kertas kosong, ya enggak? Ambil ballpoint atau pulpen atau apa pensil. Nah, apapun bisnis Anda, apakah sudah punya atau tidak punya bisnis, coba. Nah, jadi konsep otak kanan dalam ilmu anti marketing itu adalah coba kita keluarkan, ya enggak? Semua ide-ide yang liar di kepala kita. Ya, ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang apa? Jangan dibatasi terlebih dahulu. Keluarkan terlebih dahulu. Nanti setelah dikeluarkan, ditulis. Nah, nanti kan kita kan merencanakan. Nah, merencanakan itu baru kita edit. Tapi keluarkan terlebih dahulu. Jangan ditahan-tahan. Itulah cara bekerja otak kanan. Ya enggak? Apa? Keluarkan semua. Cara menjual yang luar biasa. Misalnya kita punya produk tour travel, bagaimana cara menjualnya? Apa cara menjualnya kita dengan cara apa? Ya enggak? Ah, kalau Bang Andri bisa mengambil contoh, ya pokoknya sesuatu yang ada di kepala kita keluarkan, tuliskan. Nah, nanti sampai 10 atau 15 atau 20 poin, nah kita lihat, baru kita analisa ide-ide kita yang liar tersebut, ya bagaimana cara menjualnya, baru kita edit berikutnya, baru kita persiapkan mana yang bisa, ya apa namanya, bisa kita hajar, bisa kita lemparkan itu di tengah lapangan bisnis. Begitu kira-kira, jadi tidak jadi masalah bisnisnya travel atau yang semisalnya, yang selainnya. Ya, begitu kan Angga? Jazakallah khairan Bang Andri, jawaban yang luar biasa dan semoga penanyanya cukup puas dengan jawaban Bang Andri Matsa yang top marketing ini. Insyaallah. Bang Andri, ada lagi pertanyaan nih. Wah, ini bertubi-tubi pertanyaan datang tentang anti marketing dari Al-Akh Aca di Bambu Apus Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta lebih tepatnya. Bang, apakah CSR, Customer Social Responsibility, dalam suatu perusahaan bisa juga merupakan strategi anti-marketing? Silakan, Pak Andri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Jadi, apa namanya? Memang, Kang Aca di Bambu Apus, ya semoga Allah menjaga dan merahmati antum. Memang di teori marketing sebenarnya ada yang namanya marketing sosial, ya. Jadi, teori marketing, jadi kita memasarkan sesuatu itu lewat sifatnya itu kegiatan-kegiatan sosial. Tidak harus uang yang dipakai dalam anggaran pemasaran itu langsung dipakai untuk media-media. Ya seperti kita iklankan di koran atau iklankan di radio atau iklankan di di majalah dan sebagainya. Kadang-kadang banyak perusahaan itu yang dia menggunakan CSR, Customer Social Responsibility. Dan itu Bang Andri pun kadang-kadang pernah mengikuti diundang, ya enggak, atau disuruh menjadi ujung tombak CSR ini. Ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Misalnya saya sebutkan satu perusahaan sangat terkenal di negara kita, namanya Telkomsel. Jadi Telkomsel itu punya CSR, ya, CSR untuk dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan. Jadi ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa tim di Bang Andri juga mengikuti saya menjadi strategi anti marketing seperti ini. Jadi Telkomsel membuat sebuah strategi yang aneh. Mereka membuat strategi anti marketing di bidang pendidikan, di mana mereka mensurvei di dunia pendidikan mana ternyata bidang-bidang pendidikan yang lagi menurun kalau bahasa kita perkembangannya. Ternyata hasil ujiannya menurun juga, perkembangannya juga menurun. Nah, itu ternyata setelah dilihat oleh tim marketing mereka, subhanallah. Nah, banyak siswa-siswa pelajar itu yang berkurang nilai dan kesulitan-kesulitannya itu di bidang sains, di bidang matematika dan fisika. Nah, ternyata mereka membuat sebuah konsep baru. Dan itu di bidang CSR mereka. Di mana Bang Andri, ya enggak, dengan satu orang doktor matematika dari ITB itu, kita dikelilingkan di seluruh provinsi Jawa Barat. Ya, saya diundang ke mana, ke Tangerang waktu itu, ke Bekasi, ke Bogor, ya, untuk memberikan motivasi-motivasi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru-guru, khusus guru-guru matematika. Dan subhanallah, antusias. Nah, di situ masuknya masuknya terapan pemasaran kepada mereka. Jadi CSR itu adalah sangat sangat teruji sekali, sangat bagus sekali, sangat pas sekali untuk membantu, bahkan membantu kegiatan-kegiatan pemasaran. Jadi pintar sekali para perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep CSR ini untuk membantu strategi-strategi di dalam memasarkan produk mereka. Begitu Kang Aca, dan terbukti berhasil. Terbukti berhasil. Ternyata di sekolah-sekolah tersebut yang di daerah-daerah tersebut, tempat-tempat kita melakukan kegiatan-kegiatan CSR itu, banyak sekali produk-produk dari si Telkomsel semakin marak digunakan di wilayah mereka. Begitu kira-kira. Luar biasa CSR ini bisa kita gunakan juga. Baik. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Penjelasan yang alhamdulillah cukup jelas juga kalau kami lihat. Mudah-mudahan sang penanya puas dengan apa yang Bang Andri sampaikan. Para pendengar Anas Radio, dimanapun Anda berada, insya Allah kita jeda sejenak seperti biasa untuk memberikan keinginan ke hati kita dan ke pikiran kita setelah kita mendengarkan penjelasan dan pemaparan Bang Andri Matsa yang menggebu-gebu, yang memutuskan ketakutan kita dalam memulai bisnis. Insyaallah Bang Andri Masa, kita jeda sejenak didengarkan Murotal di kehadapan para pendengar Anas Radio dalam waktu 3 menit, dan semoga setelah di setelnya Murotal ini para pendengar Anas Radio sudah mempersiapkan pertanyaan yang tidak kalah menggebu-gebunya dari pemateri yang sedang menggebu-gebu ini, insyaallah, dan mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah di acara Boom kita setiap minggunya. Silakan mendengarkan. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ناس الوحود كلهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insyaallah kita lanjutkan kembali acara Bincang Usaha Mandiri kita di tanggal 1 Zulhijjah 1433 Hijriah, pagi yang cerah ini di kota Jakarta dan kota Bandung tentunya. Insyaallah kita kembali dalam tema yang lagi-lagi saya katakan cukup kontroversial, tema yang diinginkan banyak orang untuk dikupas, anti marketing. Alhamdulillah pada pendapat tadi Bang Ant jelaskan kepada kita banyak hal tentang anti marketing, dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab begitu jelasnya dan lantang, dan mudah-mudahan para penanya tidak puas untuk bertanya kembali. Dan yang belum bertanya silakan bertanya melalui chat box kami di www.annasradio.com atau di Yahoo Messenger dengan alamat Annas Radio. Bang Andri Matsa, kita kembali lagi ke pertanyaan Bang Andri. Bang Andri, ada pertanyaan dari hamba Allah di Bandung, Bang. Bang Andri, apa ada akibat buruk atau kekurangan dalam hasil jika kita menerap anti marketing? Silakan Bang Andri Matsa. Baik ya. Jadi kalau anti marketing ini secara konsep diterapkan, nah memang walaupun dia sudah direncanakan, kita persiapkan segala sesuatunya, memang biasanya yang akan timbul efek di masyarakat itu adalah tadi yang disebutkan oleh Kang Angga, yaitu persepsi kontroversial. Ya, karena masyarakat kan dimainkan persepsinya. Yang tadinya biasa menjadi tidak biasa. Ya enggak? Nah, yang tadinya biasa menjadi tidak biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita punya unsur konsistensi yang baik dan kita punya metode berikutnya untuk mempertahankan apa yang sudah kita sampaikan tersebut, mungkin yang tadinya tidak biasa bisa menjadi biasa. Yang tadinya tidak biasa menjadi biasa. Ya kan? Dan seluruh kebanyakan secara umum produk-produk yang hari ini ada di toko-toko itu kan tadinya adalah sesuatu yang tidak biasa. Ya. Nah, ketika dimunculkan pertama kali kan adalah produk yang tidak biasa. Bisa kita lihat dulu produk teh botol Sosro. Awal munculnya teh botol Sosro itu dianggap sesuatu yang sangat anti marketing. Ya, begitu juga Aqua. Ketika yang pemilik Aqua yang namanya Pak Tirto Utomo meluncurkan produk Aqua di tahun pertama kali dia meluncurkan Aqua, ya, semua orang, bahkan koran-koran di negeri ini, koran-koran awal-awal di negeri kita seperti Sinar Harapan, Tempo dan yang semisalnya, itu menyebut produk Aqua ini produk anti marketing. Bahkan produk ini bakal tidak laku. Bahkan subhanallah, ada sebuah produk seperti Aqua, banyak sekali hal-hal yang negatif. Nah, ini mungkin para pendengar Anas Radio, ini salah satu efek, dampak dari sesuatu yang sifatnya nyeleneh, sifatnya tidak lazim, muncul di tengah lapangan bisnis, seperti Aqua tadi. Tetapi subhanallah, Pak Tirto Utomo ini sangat konsisten, sangat teguh dia pada pendirian, dan dia meyakini apa yang dia sudah luncurkan. Nah, dia terus bersabar, satu langkah demi dua langkah, dia juga menyabarkan, membangun semangat para tim karyawannya. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi jangan kita meluncurkan sebuah produk yang luar biasa, yang di luar kelaziman manusia, di luar pikiran mindset normal kaum muslimin, secara hal-hal yang sifatnya mubah seperti ini. Jadi kita pun harus menyiapkan bagaimana cara kita membuat yang tidak biasa itu menjadi biasa. Dan ini butuh sebuah skill komunikasi yang harus kita pelajari. Jadi bagaimana membuat yang tadinya tidak biasa seperti Aqua menjadi biasa. Yang tadinya tidak biasa teh botol Sosro jadi menjadi biasa. Ya. Dan hari ini banyak produk-produk yang awalnya itu adalah produk-produk yang anti marketing. Ya enggak? Bagaimana tadinya awalnya kita tahu misalnya minuman kuat itu yang biasanya pakai cair, ternyata keluar produk baru anti marketing dengan menggunakan serbuk dan bubuk. Ini kan adalah konsep-konsep dari konsep-konsep anti marketing. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta yang baru, Bapak Joko Widodo, itu suara luar biasa. Luar biasa. Padahal di awal tahun, beliau masih adalah orang yang tidak populer. Sebelum mempopulerkan Endor yang kenal dengan Joko Widodo. Tapi subhanallah, konsep anti marketing ini digunakannya dengan memarketingkan dirinya, marketing yourself namanya. Itu bisa ternyata membuktikan bahwa anti-marketing ini ya nggak, terkadang tidak harus sesuai dengan teori-teori marketing yang ada di buku. Dengan kita menghajar apa namanya mindshare dengan harus ada segmentasinya, ya tidak harus ada segmentasinya, ya terbukti ya luar biasa ya, berhasil Bapak Joko Widodo memarketingkan dirinya dengan konsep dia yang disebut dengan anti-marketing itu. Begitu Al-Ah Abu Zura, Angga. Baik, Mandri, jazakallahu khairan, Bang. Ada pertanyaan Mandri dari Al-Ah Abu Khalid di Jakarta. Tulang Andri, semoga Allah merahmati antum dan keluarga. Saya mau tanya, beberapa tahun yang lalu di Jakarta ada sebuah perusahaan membuat marketing dengan cara mengirimkan peti mati ke kantor-kantor media terkenal, yang malah imbasnya pimpinan yang mengirim peti itu ditangkap polisi. Nah, apakah ini bisa jadi contoh anti-marketing, Tulang Andri? Silakan. Iya, iya, subhanallah ya. Betul ini konsep anti-marketing. Nah, tetapi efek dan dampaknya ini yang tadi Bang Andri bilang. Kenapa imbasnya bisa pimpinan perusahaan ini ditangkap polisi? Nah, kan tadi ya, jadi sebuah konsep anti-marketing itu dia lemparkan, dia harus susulkan dengan kemampuan mengkomunikasikannya dengan tepat. Kalau tidak tepat, apa yang terjadi? Itu kan terjadi persepsi kontroversial. Iya, yeah, persepsi. Kalau di publik sih masih tidak jadi masalah, tapi bagaimana dengan aparat-aparat hukum yang tidak tahu menahu, dan mereka tidak salah. Ya, adalah sebuah kewajaran kalau mereka menangkap si pimpinan tersebut. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita ikuti dengan kemampuan komunikasi. Jadi memanage komunikasi itu dan akhirnya memimpin komunikasi. Dua ya, menjadi manajer komunikasi pada produk yang kita sudah sampaikan dan menjadi pemimpin komunikasi. Jadi pemimpin itu hal yang berbeda dengan manajer. Begitu kira-kira. Ini bisa kita jadikan inspirasi. Baik, Bang Andri, jazakallah khairan, Bang. Ini sekarang pertanyaan dari kami, Bang. Bang ya. Andri, penerapan sistem marketing dan sistem anti-marketing, apa bisa diterapkan secara bersamaan, Bang Andri? Nah, coba berikan contoh ke kami dampak real atau aktivitas realnya, Bang, jika penerapan sistem strategi marketing itu sendiri dan anti-marketing itu jika diterapkan bersamaan. Nah, seperti apa kasusnya, Bang? Silakan, Bang Andri. Ya, baik. Nah, coba kita lihat seperti tadi yang dicontohkan di perusahaan-perusahaan besar. Jadi artinya tim yang mengurus pemasaran sebuah produk ini, apakah itu usahanya kecil atau besar, dia kan membentuk sebuah yang membuat model kerja. Jadi kita tetap mengurus nah, bagaimana produk kita ini bisa berlaku, bisa sampai ke konsumen dengan menjalankan teori-teori marketing. Jadi silakan saja bersamaan. Ya. Jadi tetap walaupun kita yakin, walaupun Aqua dan teh botol Sosro tadi melemparkan sebuah produk yang nyeleneh, ya enggak, membuat sebuah branding yang aneh dan luar biasa seperti tadi perusahaan-perusahaan rokok tadi, tapi sebenarnya tim riset marketing mereka itu tetap menggunakan teori-teori marketing seperti biasa. Jadi mereka tetap menganalisa segmentasinya, ya enggak, mereka tetap menganalisa targetnya ini. Iya, jadi bisa jadi konsepnya yang anti marketing, tapi sebenarnya dijalankan dengan konsep-konsep marketing yang sudah ada. Begitu, jadi bisa kita kombinasikan. Jadi artinya, nah ini yang harus dipahami, anti marketing itu ya ada beberapa sudut pandang. Nah, ini Al-Ah Abu Zura ya, Angga dan para pendengar Anas Radio. Yang pertama, ya, sebenarnya anti marketing itu tidak pada seluruh elemen pemasaran. Nah, elemen pemasaran itu kan banyak. Ya, bisa jadi tadi dia anti marketingnya pada marketnya. Ya, masya Allah. Pada marketnya itu artinya mungkin dia membuat hal yang tidak lazim pada 4P-nya. Pilih aja salah satu. Apakah pada produknya? Ya enggak. Jadi sebenarnya dia anti marketingnya cuma salah satunya saja. Sisanya masih pakai konsep marketing. Jadi ini yang dimaksud anti marketing itu. Mungkin tidak keseluruhan, tapi sebagiannya saja. Sebagiannya saja, mungkin pada produknya dia bikin menyeleneh. Nah, produknya aneh, penamaannya aneh, brandingnya aneh, ya enggak, pewarnaannya aneh, keunikannya juga berbeda. Tetapi tetap dia menggunakan media-media, makanya dia tetap beriklan kan? Iklan di media-media elektronik itu kan artinya satu sisi dia pakai anti marketing, satu sisi dia pakai tetap media marketing seperti biasa. Itu ya sudut pandang yang pertama. Jadi artinya dia anti marketing ini tidak lazim ini pada salah satu di antara produk, atau bisa juga harga, bisa juga di tempat, bisa juga di promosi. Nah, jadi mau nyeleneh di bidang yang mana? Dan itu kan harus dipersiapkan. Jangan merencanakan kegagalan. Jadi jangan mati konyol para pendengar Anas Radio. Karena subhanallah, kita harus selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Walaupun itu istilahnya anti-antian. Seperti begini. Dulu pakar bisnis pengusaha kaya Bob Sadino kan, ketika di negeri kita ini banyak orang mengeluarkan buku-buku. Jadi ada istilah orang otak kanan, ada istilah orang otak kiri. Nah, para pengusaha-pengusaha yang sangat menjunjung otak kiri, menjunjung IQ logika, itu membuat buku, ya enggak? Nah, mereka mempertahankan ide mereka, tidak bisa. Otak kiri harus oke. Nah, pengusaha-pengusaha yang sangat kreatif, yang anti-anti otak kiri, membuat juga buku-buku tentang kreativitas yang menjunjung otak kanan, katanya begitu. Nah, luar biasanya. Nah, Om Bob Sadino ini yang terkenal lebih nyeleneh lagi, dia mengatakan, dan dia membuat buku kan? Kata dia, dan dia sebarkan di seminar-seminar. Dia bilang, kalau saya mah tidak pakai otak, tidak pakai otak kiri, tidak pakai otak kanan, dan saya berbisnis itu tidak pakai otak. Dan itu digandrungi oleh anak-anak muda, seminar di Bandung, di Jakarta, di perusahaan-perusahaan, bisnis tidak pakai otak itu, bahkan dia mengatakan di bab pertama di buku beliau itu, bisnis itu tidak perlu direncanakan. Rencana itu sama dengan bencana, kata Om Bob Sadino ini. Subhanallah, bisnis dia semakin membesar, seminar-seminar dia laku. Ya luar biasa kan ini. Padahal kan istilah tidak pakai otak itu sebenarnya pakai otak. Karena dia ngomong sendiri itu kan harus pakai otak para pendengar Anas Radio. Ini cuma mindset-nya aja, cuma strategi-strategi aja, istilah tidak pakai otak. Padahal dia sendiri pasti mengatakan tidak pakai otak itu menggunakan otaknya. Begitu kira-kira para pendengar Anas Radio, semangat kita untuk menggunakan otak kita. Karena otak kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Untuk mencari kehidupan akhirat dan juga mencari baik Bang, terima kasih. Jazakallahu Bang. Kepikiran juga tadi Bang, kalau Bob Sadino bilang saya tidak pakai otak. Aduannya juga agak bingung juga enggak pakai otak nih. Wah, ini mau gimana nih? Baik Bang, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari hamba Allah lewat SMS Kang Andri. Yang saya pikirkan kalau pakai anti marketing mungkin saja produk kita akan lama dikenal oleh publik. Gimana tipsnya menyiasati hal tersebut? Bar kalau fix, silakan Bang Andri. Iya. Jadi kita harus pintar mengkombinasikan media yang kita gunakan dengan konsep yang kita pakai, ya enggak? Jadi kadang-kadang kan memang anti marketing ini yang nyeleneh-nyeleneh ini harus pas juga. Ya, karena ada target-target yang memang mereka sudah mapan. Kan karena di negeri kita ini kan ada kalangan-kalangan tertentu yang dia sudah mapan, ya enggak? Jadi tidak mau berpikir keluar dari zona nyaman. Nah, jadi kalau konsep seperti ini kita turunkan ke target yang seperti itu, mungkin mereka akan menolak. Mereka tidak suka dengan gaya pemasaran produk seperti itu. Akhirnya produk kita itu tidak laku. Makanya itu buktinya bahwa survei marketing itu tetap harus dilakukan sebelum orang menyampaikan teori namanya, konsep yang namanya anti marketing. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi tetap produk kita itu harus kita survei terlebih dahulu. Jadi apakah konsep yang kita luncurkan ke publik itu bakal kira-kira dampaknya dikenal positif atau bahkan dikenal secara negatif, atau bahkan seperti yang disebutkan di sini bisa jadi kita tidak akan dikenal selamanya oleh publik. Ada juga banyak juga beberapa di antaranya produk-produk yang tidak berhasil. Seperti kita contohkan tadi yang bertanya ini produk rokok. Ada juga kan yang luar biasa, yang tidak lazim, yang nyeleneh, ya enggak? Tidak perlu kita sebutkan merek-mereknya, yang sudah diluncurkan, akhirnya hari ini hilang produk itu. Padahal dulunya cara pemasarannya luar biasa, tidak lazim dan dahsyat. Tetapi hari ini produk rokok itu hilang, ya enggak? Ini, jadi ini bukti ya, tidak seluruhnya, jadi tidak digeneralisasikan konsep anti marketing ini bisa untuk berbagai kalangan. Begitu kira-kira. Ya, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan Bang dari Ummu Ayas, salah satu istri tercinta dari kru Anas Radio, Bang Andri. Bang Andri, saya masih gak mudeng apa itu anti marketing, karena tadi lagi di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk suami tercinta. Saya berjualan kosmetik secara online. Kebanyakan konsumen itu banyak ke saya, selain dari iklan online, saya di Facebook, ada juga yang dari mulut ke mulut. Apa iklan dari mulut ke mulut ibu-ibu itu termasuk anti-marketing? Nah, silakan, Mas. Ya, bisa. Nah, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau mudah, gampang memahaminya, sebenarnya anti-marketing itu adalah, anti-marketing itu adalah sebuah konsep, ya nggak? Meluncurkan produk atau jasa dalam penjualan kita dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang tidak lazim, ya enggak? Atau bahkan ekstrim dan nyeleneh di dalam bidang pemasaran, yang tadinya mungkin itu tidak ada atau mungkin bisa jadi betul-betul ya tidak diterima secara konsep pemasaran. Itu yang dimaksud dengan anti marketing. Jadi ya memang tidak sama dengan apa yang dituliskan dengan konsep marketing yang biasa. Itu yang dimaksud dengan anti-marketing. Nah, lalu kalau betul yang disebutkan seperti ini, berjualan kosmetik dengan cara dari mulut ke mulut, ya. Nah, ini dalam sudut pandang, salah satu sudut pandang, bisa disebut dia hal yang ya, anti-marketing. Ya, tidak perlu menggunakan media-media marketing, tapi tetap, ya, seperti Bapak Joko Widodo tadi, datang ke kampung-kampung, langsung turun, ya enggak? Padahal kan untuk waktu yang baru, yang pendek, ya. Kalau untuk mendatangi dari kampung ke kampung kan, masya Allah, memakan waktu yang sangat lama. Ya, tetapi alhamdulillah kita lihat, ini secara pencitraan ya, secara pemasaran dirinya dan produk itu tersendiri dan ternyata itu efektif dan akhirnya, masya Allah, itu bisa kita gunakan. Jadi mulut ke mulut ibu-ibu tadi itu dalam satu sudut pandang bisa kita gunakan dalam menguatkan konsep anti marketing kita, begitu kira-kira. Jazakallahu Bang Andri. Bang Andri, ini ada pertanyaan yang di luar tema kita, Bang Andri, tentang malah ini berbicara tentang apa strategi marketingnya, Bang Andri. Saya berbisnis percetakan. Di bisnis percetakan itu saya membuka toko percetakan atau jasa percetakan bersamaan dengan toko herbal. Nah, Bang Andri, tolong berikan trik apa yang bisa membuat toko percetakan saya itu laku, karena toko herbalnya lebih besar dari toko percetakannya. Silakan, Bang Andri. Iya, siapa ini nama Iwan ini? Masya Allah. Ya, apa kau? Baik ya. Jadi kalau kita punya lini bisnis yang berbeda, memang dalam entrepreneur itu bagusnya seseorang berwirausaha dia punya core atau lini bisnis yang sama. Ya, punya core atau lini bisnis yang sama. Karena kalau yang sudah seperti ini kan, dia core-nya berbeda. Karena yang satu herbal, yang satu percetakan, itu lini bisnis itu berbeda. Dan bisnis itu butuh kefokusan. Namun, ya kalau yang namanya keinginan mah kita tidak bisa patahkan ya. Kalau orang sudah ingin, bang, saya tetap ingin menjual, memasarkan dua produk dengan dua lini seperti ini, dan ingin digabungkan, nah berarti kan sesuatu yang yang tidak biasa itu harus menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Ya karena beda ini, dua hal yang berbeda. Kalau empempe sama batagor masih satu lini dia, lini makanan. Kalau ini mah sangat berbeda. Jadi, kita harus memikirkan hal-hal yang tidak biasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kita analisa. Jadi misalnya bisa enggak? Ada sebuah bisnis yang menghubungkan dua produk ini, produk percetakan dan produk herbal. Bisa jadi misalnya, kita membuat penerbitan. Misalnya yang memiliki herbal ini coba kegunaan-kegunaan herbal, para penulis-penulis herbal kita bukan, kita cetak. Ya. Jadi itu sangat sangat menunjang kan? Jadi saling ada keterkaitan. Jadi kita tetap bisa mempromosikan herbal kita dengan tetap mempromosikan, membesarkan usaha percetakan kita. Ya, dengan misalnya merekam, ya. Jadi percetakan ini yang difungsikan untuk mendukung herbal. Nah, ini yang lebih mungkin karena percetakan ini sifatnya tools, sifatnya logistik. Jadi bisa saling mendukung kepada kepada perusahaan herbal tersebut. Begitu kira-kira. Bisa kita cari dan bisa kita hubungkan. Baik. Baik, jazakallahu Bang Andri. Jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sang penanya juga senang sepertinya dan kegirangan mendengarnya. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, dalam waktu di sesi akhir ini kami tetap menerima pertanyaan dari Antum. Mari tanyakan semua pertanyaan atau unek-unek yang ada dalam pikiran Antum. Apalagi teman-teman yang sudah memulai bisnis secara mandiri, silakan tanyakan saja kepada Bang Andri Matsa. Mumpung hari ini hari Rabu, mumpung sebelum jam 10, karena setelah jam, karena ketika jam 10 itu kita sudah menutup acara ini. Baik, para pendengar Nas Radio, kami tetap menunggu pertanyaan dari Mantum. Bang Andri Matsa, ini ada pertanyaan lagi Bang Andri, dari hamba Allah di Jakarta Bang Andri, tepatnya di Tebet. Bang Andri Matsa, travel sekarang bermunculan dan berjamuran. Banyak strategi marketing yang sudah diterapkan oleh para travel itu. Apa anti marketing berpengaruh besar jika kami terapkan dalam memulai bisnis travel ini Bang Andri? Silakan loh. Oh iya ya. Sebenarnya kalau kita, ini pertanyaannya masih belum detail ya. Jadi apa yang dimaksud sudah menempuh berbagai cara anti marketing itu seperti apa? Karena kan bisa jadi menurut para pakar-pakar marketing ya, mungkin yang apa yang telah dilakukannya sebelumnya belum sangat luar biasa ya, enggak, belum nyeleneh dan masih sifatnya sangat terbatas ya, enggak, sifatnya sangat sangat locally seperti itu. Padahal ya yang kita inginkan di anti marketing ini betul-betul ya sesuatu yang sifatnya sangat global dan yang tidak lazim yang kita gunakan. Nah coba, nah caranya kan Bang Andri sudah memberikan 4 ubah. Jadi ubah cara berpikir, ubah cara belajar, berkomunikasi dan bergaul. Nah coba kita kombinasikan apa yang kita lakukan di penjualan itu, di pemasaran travel kita. Coba cara-cara yang luar biasanya kita coba dengan bersinergi. Nah mungkin ada ubah cara bergaulnya. Ya, enggak? Mungkin ini yang bisa kita, kita tingkatkan di sini. Ya, itu kalau kadang-kadang mungkin kita menganggap hal yang luar biasa sudah saya tempuh semuanya. Mungkin itu baru pada tingkat promosi. Ya, sudah saya tempuh cara promosi yang luar biasa. Kan masih sifatnya perorangan. Ya, sendiri dia melakukan tersebut. Tapi bagaimana kalau melakukan? Nah, melakukan dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga lain yang luar biasa yang bisa membantu kita untuk menambah daya jangkau konsep anti marketing kita di lapangan, ya kan begitu. Jadi travel yang seperti ini, ya, yang namanya apa, yang sudah mendapatkan banyak kesusahan atau mentok pada suatu cara, nah mungkin kita bisa bertanya kepada konsultan anti marketing, ya nggak, membaca buku-buku anti marketing, ya nggak, cara-cara yang berbeda atau mengambil inspirasi dari kisah-kisah para entrepreneur yang nyeleneh-nyeleneh cara pemikirannya, ya nggak, sehingga di situ bisa kita ambil. Nah, apakah si pemilik travel itu sudah sampai pada tingkatan ini? Sudah bertanyakah dengan para konsultan-konsultan marketing yang luar biasa? Atau sudahkah membaca-baca buku-buku marketing yang kisah-kisah inspirasinya itu luar biasa yang bisa kita terapkan di perusahaan travel tersebut? Ya, jangan-jangan dia menyatakan yang luar biasa itu ya pada yang sifatnya baru satu atau dua kali pemikiran saja. Begitu kira-kira. Siap. Baik, jazakallahu khairan Bang. Jawaban yang luar biasa juga kalau kamu bilang nanti, masya Allah. Para pendengar Anas Radio, ini kita sedang menunggu ada satu pertanyaan terakhir dari Ummu Fulan. Wah, ini apa pertanyaannya nih dari Ummu Fulan nih? Ya Bang Andri, kita sedang menunggu pertanyaan Bang. Ya siap. Bagaimana menurut Bang Andri Matsa berjualan sistem dropship Bang? Nah, silakan Bang Andri. Iya. Jadi ini pertanyaannya maksudnya apa ini? Jadi berjualan sistem dropship. Ya, kalau pertanyaannya cuma seperti ini, ya artinya ini sangat prospek sekarang ya. Apalagi kondisi apa, orang yang punya kedinamisan, yang bergerak sangat cepat. Jadi sistem dropship ini sangat sangat membantu bagi para konsumen. Iya. Nah, dalam berbagai ini, pertanyaannya harus dikasih contoh. dropship apa yang dia pergunakan? Apakah dropship sifatnya makanan atau jasa ya, atau antar jemput ya enggak, atau transportasi, atau yang sifatnya apa, dan termasuk produknya apa, produknya produk bergerak ya enggak, atau produk yang ya masya Allah yang tidak bergerak kan gitu. Ini harus di detailkan terlebih dahulu. Tapi secara prospek di masyarakat yang sangat penuh kedinamisan seperti ini, sistem dropship ini ya sangat prospek ya, tergantung bagaimana kita menguasai lapangan. Nah, jadi kita harus survei dulu. Nah, terus bagaimana kompetitornya di tempat di mana kita ingin menjual, membangun sistem dropship ini. Kalau kompetitornya kita lihat, kompetitornya juga masya Allah sangat maju di sebuah wilayah, nah mungkin di wilayah tersebut kita bisa buka sistem dropship ya enggak. Tapi kalau wilayahnya kecil ya enggak, ternyata memang tidak ada kompetitor yang bermain di sistem seperti ini, makanya kayaknya masyarakat tidak akan bisa menerimanya secara langsung, secara terbuka, kira-kira begitu. Jadi harus kita sesuaikan dengan keadaan di mana kita membuka sistem seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Bang Andri Masa, pada akhirnya jam 10 beberapa menit lagi, dan kami berharap Bang Andri Masa coba beri kesimpulan Bang dari pembahasan yang sudah Bang Andri sampaikan tentang anti marketing dan beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Bang Andri. Apa kesimpulan emas, apa kata emas dari Bang Andri Masa di akhir acara ini, silakan Bang Andri. Ya. Jadi kalau kata para guru-guru di bidang entrepreneur, bidang pemasaran. Nah, anti marketing ini sebenarnya timbul karena muncul dari ya enggak, kreativitas orang-orang yang tidak puas dan orang-orang yang menyukai yang namanya hal-hal yang tidak pasti. Dan memang entrepreneur itu ada pembicaraan di sana. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Kita mempunyai hal-hal yang sesuatu yang sifatnya pasti. Bisa contohkan, kita membuka sebuah produk untuk kalangan mahasiswa, ya memang untuk targetnya mahasiswa. Nah, subhanallah. Tetapi konsep anti-marketing ini, dia ya enggak, kreativitasnya keluar dari zona nyaman. Ya enggak, dia menyukai tantangan yang luar biasa, yang tidak membatasi pikirannya, dan dia sangat menyukai ketidakpastian. Jadi, bisa jadi besar, bisa jadi kecil, ya bisa jadi bangkrut, dan bisa jadi sukses. Memang ada orang-orang yang seperti ini di dalam bisnis. Ya enggak? Nah, memang resiko bisa besar sekali atau resiko bisa bangkrut dengan sangat besar. Nah, yang ingin Bang Andri tanamkan di sini, yang pertama kesimpulannya, kalau kaum muslimin ya enggak, para pendengar Anas Radio ingin mempraktekkan cara-cara yang seperti ini, mungkin kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi, kita membuat konsep yang tidak lazim itu pada item-item yang kita mampu. Kalau kaum muslimin mampu ya enggak membuat hal yang anti marketing pada produknya, buatlah pada produk terlebih dahulu. Kalau mampunya pada promosi terlebih dahulu ya enggak. Nah, kalau tidak mampu ya pakailah cara konsep yang biasa. Karena kita harus ya enggak fattakullahu mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan. Ya karena ini hubungannya dengan ya enggak dengan kita berjual beli di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan sampai ya sesuatu yang sifatnya nyeleneh ini ya mungkin bagus bagi kita, tetapi bisa jadi membuat sebuah ya enggak kekeriuhan, kegelisahan atau kezoliman, nah, atau yang tidak menyenangkan di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini kan adalah sebuah pelanggaran dalam agama kita. Ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan teori anti marketing ini walaupun ya konsepnya luar biasa ya enggak, walaupun konsepnya luar biasa, tetapi tetap ya kita sebagai seorang muslim harus menyesuaikannya dengan ya enggak dengan kaidah-kaidah yang ada di agama kita ya enggak. Nah, begitu kira-kira Abu Zur'ah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi tetap kita ya enggak praktekkan otak kanan dan otak kiri kita itu secara bersamaan, bersinergi dan luar biasa. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan kepada Bang Andri Matsa. Kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang antum sudah sampaikan ke kami, Bang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu antum, menjaga keluarga antum, anak dan istri dalam kebaikan selalu, dan Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum sekeluarga dalam ketakwaan di jalannya. Baik para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini selesai sudah acara bincang usaha mandiri kita bersama Bang Andri Matsa, super trainer dan motivator bisnis di Radio Anas Streaming. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali acara kita bincang usaha mandiri di Rabu yang akan datang pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara ini berkelangsungan secara baik dan berbuah hasil para pendengar Anas Radio bisa berbisnis secara mandiri insyaallah taala. Beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pertama, insyaallah Anas Radio, radio internet streaming, insyaallah banyak sekali memulai acara-acara live yang kita akan langsungkan di studio Anas Radio. Yang pertama, insyaallah di setiap hari Selasa dan Kamis kita akan memulai minggu depan insyaallah acara pelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah bersama Al-Ustaz Abdullah Imam LC Hafizahullah Ta'ala. Ba'da Isya kita akan Kenapa putus?